ورحمة الله وبركاته. لحضرة المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وزوجه وأولاده وذريته وأحبته وشعر الله لنا لهم الفاتحة. Minggu yang lalu kita ngaji tentang makna Bismillahirrahmanirrahim. Di mana pengarang kitab ini yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Muhammad Al-Hadad mengawali kitab ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan insyaallah malam ini kita akan sedikit kaji tentang baris berikutnya yang beliau tulis, yaitu wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya baca apa yang ditulis oleh beliau dari sisi maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana asrarihi fi darihi. Amin. Lali Allah fi darihi, jadi kan langsung sarang supaya dapat berkah manfaat dari ilmu pengarang kitab ini, mu'alif daripada kitab yang kita sedang kaji. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wala haula lan quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada daya sumingkir saking ngelakoni maksiat. Tidak ada daya diri kita ini menghindar dari maksiat. Wala kuwatan lan ora ono kekuatan. Kekuatan apa? Ngelakoni ibadah. Jadi kalau haula nisbatnya kepada maksiat. Kita tidak bisa menghindar dari maksiat kalau Allah sudah berkehendak. Kalau kuwatan nisbatnya adalah kita melakukan ibadah. Jadi kita tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa berhaji kalau tidak Allah yang memisahkan. Paham kan ya? Semuanya Allah yang memisahkan. Jangan menurut sebaik jamaah atau istiqomah dedek menurut bangga kakak-kakak dalam awal itu. Kaya aku ini loh. Ya, lima waktu apa ini sebarang sebaik jamaah dan masjid. Lah, ini dalam awal itu. Padahal yang memisahkan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi terus yang mana-mana wajib ya dan masjid. Jawabannya sih paling sederhana itu kabeh muniku yang teko Gusti Allah. Kalau tidak apa-apa kalau sakit yang teniku ya disakitakan kali itu. Lah panjangnya kan yang teniku ke rumah sari no. Kayak lombok ini yang lombok kami di apa di lombok no? Lombok kami di ini apa di lombok no? Nek melaku itu melakukan media apa di lombok no? Murid dimurid kami dia apa diurid no. Ada zat yang maha mengatur segala sesuatu yang selalu kita sebut-sebut innaka ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Bahwa Allah itu segala sesuatu itu kuasa. Karena Allah jawab sendiri dalam surat Yasin di akhir ayat innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahukun fayakul kula syai'un lahayin. Segala sesuatu bagi Allah itu mudah, ya, mudah bagi Allah. Sehingga lafaz ini kemudian tidak menjadikan diri kita ketika kita bisa melakukan ibadah atau mempunyai sesuatu sedikit yang baik menjadi apa? Tinggi hati. Akan tetapi ketika Allah belum berikan hidayah kepada kita atau orang lain, kita tidak kemudian melihat orang itu sebagai orang yang apa? Yang jelek. Karena yahdi may yasha wa yudillu may. Allah itu memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki dan menyesatkan orang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Tapi nek tiyane niku Bapak Ibu durung final itu durung mandi panjenengan mboten lancar narani tiyane mulewek terus nomor. Dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah itu dikatakan bahwa ada hamba itu yang ahli ibadah, sepanjang hidupnya itu melakukan ibadah, dan ibadah ini kemudian menjadikan jarak antara dirinya dengan surga itu dirobek hanya dengan satu langkah, tapi didahului dengan catatan di kitab Allah Bilal Mahfud bahwa akhirnya orang ini adalah penduduk neraka di akhir hayatnya, kemudian dia melakukan amalan penduduk neraka, akhirnya dia terhuluha, akhirnya orang itu masuk neraka. Tapi kita nggak tahu catatan kita. Sebaliknya ada orang yang sepanjang hidupnya melakukan keburukan, maksiat, kedurhakaan, sehingga neraka dan dirinya jaraknya hanya satu langkah. Tetapi di akhir hayatnya didahului kitab Allah, catatan yang ada di kitab Lauhul Mahfuz, dia melakukan amalan-amalan penghuni surga sehingga matinya jadi husnul. Nanti kiai kisih mati bandit, kalau kaitan kiai mati ini kaitan bandit mati kiai. Kiai mati ini mati kiai. Karena hidayah itu kadang turun, namun dan macam-macam hidayah itu turun. Ada cerita begini. Ini seorang pencuri, jangan Rasulullah. Jadi karena sahabat, dia sholat dan sudah bersyahadat, tapi begitu biasaan maling. Maling, suatu saat di majelisnya Rasulullah, ya, tiba-tiba kemudian dia ikut duduk di majelisnya Rasulullah. Tentu saja Rasulullah tahu gitu loh. Kalau salah seorang laki-laki yang dihadapannya ini, di antara para sahabat itu, penggaweannya kebiasaannya maling. Tapi gitu, Rasulullah jauh. Sapa wonge sing gelem ganti sing haram marang sing halal. Ya. Sapa wonge sing gelem ninggalno sing haram, maka Allah akan ganti dengan yang halal dan Allah kasih berkah. Barang siapa yang mau meninggalkan yang haram, maka Allah akan ganti dengan yang halal dan Allah kasih keberkahan. Lah, diterima nasihat dari Rasulullah ini, kemudian pengine maling maling. Lah pas kok si Dilebon ini kok rondo aja rontok lumayan, tinggalane sing lanang muake kaya. Masuklah dia itu ke dalam rumah janda ini, dan ketika di meja makan itu banyak makanan, lupa ketepahan di dalam air ini mau turun makan. Ada roti, ada kurma, ada segala macam di situ di atas meja. Mau dimakan, ingat dawuhe kanjeng Nabi. Sapa wonge sing gelem ninggal sing haram bakal diganti ku si Allah sing halal tur dikai berkah. Gak jadi dimakan. Kemudian apa? Dia bergerak jauh lihat. Karena ada orang lain. Buka lemari ternyata ada satu kotak perhiasan. Wah, cocok. Panen malu ini. Mau diambil perhiasan emas itu, satu kotak itu ternyata ingat sabdanya Rasulullah, nasihatnya Rasulullah. Siapa yang mau meninggalkan yang haram, maka Allah ganti yang halal dan Allah kasih berkah. Kotak isi emas itu tidak jadi diambil. Lah kemudian dia lihat buka kamar, ternyata jendanya itu sedang tidur. Mohon maaf ya, terlihat makanya. Nah disitulah antara nafsu dengan ilmu yang dari Rasulullah mulai perang, mulai bertarung di dalam dirinya. Akhirnya didekati janda ini, kemudian didekatlah janda ini. Kemudian ketika sudah dekat itu baru ingat nasihat Rasulullah kemarinnya itu atau siangnya itu. Akhirnya dilepas, pada saat dilepas jadinya ini bangun dan melihat wajahnya. Nah, pagi-pagi jadinya ini kepada sama Soman dan kepada Nabi. Ya Rasulullah dari rondo itu mana yang gawe Nabi? Yang mau bagi dia dilakukan di tombo. Terus panjenengan Pak Zakir yang jalur pokoknya jenengan sing milih pulau purun panjenengan nikahkan kali tiang jalur itu. Carikan laki-laki yang kau nikahkan dengan oh kalau begitu besok pagi kamu sini lagi. Ketika besok pagi ke rumah Rasulullah lagi, di samping Rasulullah itu sudah ada seorang laki-laki. Dikatakan kepada wanita janda itu, Bu, ini loh laki-laki yang akan menjadi calon suami ibu. Begitu dilihat, Bu, ikilah maling si manduni. Ikilah maling si manduni. Habis itu kemudian Rasulullah tanya kepada janda itu, apa yang dicuri oleh laki-laki ini? Apa makanan di mejamu ada yang kurang? Boten. Apa perhiasanmu ada yang diambil? Tidak. Apakah kamu juga dibegitukan-begitukan? Oh tidak. Berarti ini orang baik. Akhirnya kemudian apa? Dinikahkan oleh Rasulullah maling ini tadi sama janda itu. Setelah habis akad nikah, kemudian pulang ke rumahnya janda maling ini tidak punya rumah. Ya. Begitu duduk, kemudian si janda itu mengeluarkan makanan yang kemarin haram, sekarang menjadi haram. Masya Allah. Makan belum selesai, kemudian janda ini mengeluarkan satu kotak perhiasan. Mas, ini untuk jenengan dipakai modal untuk bekerja. Kemarinnya haram, sekarang haram. Dan setelah itu kemudian itu kamarnya, mari kita masuk sama-sama. Ini haram saiki. Haram. Hidayah yang Allah berikan itu Allah yang pilih. Sebabnya macam-macam. Orang itu maling bisa jadi sebab dapat hidayah dari Allah. Allah. Abu Darda, sahabat yang banyak meriwayatkan hadis itu juga dapat hidayah dari Allah ketika patung sesembahannya yang terbuat dari kain yang ditaruh di dalam kamarnya. Dia itu punya kakak yang kakaknya sudah masuk Islam ketika Rasulullah sudah awal pertama kali sampai di Madinah. Tapi ngajak adiknya Abu Darda tidak mau. Dia masih menyembah berhala yang terbuat dari kayu yang diukir bagus ditaruh di dalam kamarnya. Kakaknya itu terus mengajak walaupun Abu Darda itu jauh. Nah pada saatnya kemudian kakaknya datang mau silaturahim yang bagi adiknya, Abu Darda tidak ada di rumah. Izin sama istrinya Abu Darda, aku boleh nggak masuk ke dalam kamarnya Abu Darda? Dipersilakan sama istrinya. Habis itu patung dari kayu dipecoki sama kakaknya, dikeraji dan dalam botol kaya. Iya, begitu Abu Darda pulang melihat kondisi itu marah. Di tengah-tengah kemarahannya, dalam kemusyrikannya Abu Darda pada saat itu, tiba-tiba dia berpikir, lah iya, patung ini ditugeli goyang ini kok gak bisa belo awali. Ya, dipukul tangannya menengahi. Ya kan? Tiba-tiba Allah susupkan hidayah ke dalam batinnya. Lu ngono kok tak sembah, goblok ya. Kemudian datang menemui kakaknya langsung bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini hidayah. Banyak sebab karena mayasya itu tadi. Yahdi mayasya. Karena ada mayasya terserah Allah. Kadang-kadang hidayah itu yang menjadi sebab itu haji sedangkan ngantuk. Lo umuri ngantuk, benar haji tapi tepuk tadi ngantuk. Itu sudah ada sebab hidayah. Jadi kan gak usah putus asa, yang penting tepuk wali. Lo kekulangan panjenengan sedoyan ini hebat kok. Orang Indonesia itu Islamnya hebat, iya kan? Kecil sembahyang, sampai tua ini gak bisa merasakan sembahyang kusuk, tapi tetap sembahyang. Kenapa sih? Tinggal pikir sembahyangnya gak kusuk, gak diterima. Gak kayak orang mutazilah gimana nggak diterima, Musalman nggak sebayang bisa, nanti kan ada yang enggak ya. Kecil lo, bayar lo gak tahu musuh perasaan lo musuh sampai tua tetap sembahyang. Ini ada waktu yang hebat, betul betul betul ini. Nah, puasa Ramadan juga seperti itu, dari kecil kita puasa, ya, dan puasanya yang model itu yang mulai mula. Si dibarengi dengan mengalami maksiat-maksiat di akhirnya menjalani puasa ini gak pakai teman belas lah pakai. Antara Al-Quran yang omanya puasa turu wae. Itu buka Quran sik kata ora kebel mulus tetep kandungan. Jangankan satu hari itu kemudian 10 juz sehingga 30 hari itu kita menghatamkan kemudian berapa kali itu? Ya. 10 kali, ya kan? Kita enggak bisa satu bulan sekali khatam 30 juz itu buah itu enggak. Kalau gitu. Lah kaitan itu hari pertama atau Masya Allah dan Ramadan itu yang kabeh masjid itu di sini. Terlalu kecil semua masjid itu. Sing terawih itu sampai tutup tuwur. Dan ternyata hal-hal yang seperti itu jangan dinafikan kemudian tiba-tiba dengan melihat kerumunan ini baik dengan ekor rotok. Mana kak Roma atau kak Roke atau kak Masjid pun juga pernah kata bagaimana Masjid tuh. Sebab apa? Kita Alhamdulillah ya senang mana loh. Sebab jenengan ngerti si molak malik hati yang menunggu itu membesi. Maka dikatakan itu bahasa awak diri itu semangat. Tapi tangan tadi tapi bahasa itu semangat. Ada mana? Makanya iman itu yazid wa yakus. Yazid wa yakus. Iman itu bisa naik, iman itu bisa tuh. Yazidul iman bito'ati. Tambah iman, naiknya iman itu kelaman kejahatan-kejahatan. Wa yakusul iman bil maksiati. Mudune iman itu kelawan maksiat. Jadi naik turun, naik turun, naik turun. Kadang semangat, kadang loyo, lemas dan lain sebagainya. Jamaah yang mau militan, yang mau sembarang kali terus. Tapi nanti mikir-mikir kira-kira apa? Angin manusia pakai semangat ya? Ini saya sampai geraya diri bukannya. Karena geraya diri. Ini angin manusia. Iya. Sedangkan yang mau ya, si komarek jumatan ni berbonong, ya, mulai mau mulai mulu, ya, itu kadang-kadang sok-sok di awal-awal saja. Sementara ada orang yang istiqomah, ya, berbonong kan dia tu saya, ya saya, nanti saya lagi kritik bisa, untuk kok pantar, unding aja musuh-musuh sih. Cuma ni orang badan kita hidupnya asal dari malaikat saya punya rasul kau ini. Tapi istiqomah kan hasilnya enggak. Itulah amal yang dicintai oleh Rasulullah. Amal yang sedikit tapi tetap terus menerus berkesinambungan, berkesinambungan. Ya beribadalah kalian itu sampai ya kalian itu bosan karena Allah tidak pernah bosan. Pasti Allah tidak pernah nanti bosan dari pulalan panjenengan sedaya. Nama mana yang umati kanjeng Nabi? Nama mana yang umati kanjeng? Nah, awak ini di Nabi mustok banget lah ini. Tidak ada padanya ini. Padanya tidak ada. Bela-bela yang umati itu sangat luar biasa. Nah, sehingga nek awak dewi itu ketika masih belum bisa melakukan kebaikan satu dan dua awak dewi ya, ya macam dua orang dia sih. Nah awak dewi itu durung bisa melakukan kebaikan. Kau saya sedang ngomong tentang lo waktu dia yang mau nonton TV, nonton TV itu dasar jauh setengah jam, ya kan? Itu menggunakan waktu yang paling tidak itu kalau bisa disebut manfaatnya itu enggak ada. Simpalnya ke waktu untuk gayo sih. Tutur-tutur ya. Mulai tanya tuh sampai rumahnya mulai dijamin lu, itu semuanya belum tentu bahwa itu penting dan ada nilai ibadahnya. Maka ketika kita melihat seperti itu, maka gunakan akalmu, gunakan hatimu, sadari ya Allah, jangan syukur orang kusir Allah. Aku ini gak waktu kok segini, tapi kok gak bisa ngilang lagi. Gak bisa ngilang-ngilang gitu. Aku harus niat, gak ngelakon ikono, tapi mana tak balik di mana, tak balik di mana. Ya Allah, modalnya kita itu masih gitu kan gitu. Sadar, karena kita mikir, nah seperti itu yang dikatakan haula. Ya, kita tidak bisa menghindar hal-hal yang seperti itu. Kalau Allah berkehendak, ya pasti terjadi. Pasti. Masya Allah kana wa ma lam yasha' la yakun. Kalau Allah berkehendak pasti terjadi. Kalau Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Dan inilah pentingnya kita mengetahui ini. Jadi awak dhewe gak iso nglakoni api, iku sadar diri. Sadar tok iku sami. Sadar tok. Terus meneh dibalik di mana? Sadar mana? Ya. Meneh dibalik di mana? Sadar mana? Kenapa? Haulah. Kita tuh gak bisa menghindar. Kalau Allah berkehendak seperti itu. Walau kuwata nek awak dheweku iso nglakoni api, sadarlah bahwa ngono kabeh itu gak iso maujud illa billah kejaba kelawan pitulungane Gusti Allah. Jadi sampeyan iso salat itu perlu ditolong Gusti Allah. Iso haji perlu ditolong Gusti Allah. Iso urip mangan ditolong Gusti semua adalah pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala. Jadi saja. Nah, itu gawai diri. Jadi ya, sehingga kita itu menjadi orang yang tawadhu, tidak tinggi hati. Isok ibadah dikit kalau mau lindungi ya masya Allah. Ya, isi malah ini gak ngomong. Masya Allah. Ibu saya bocok hadis itu untuk kalian dulu. Bocok hadis itu di kalian dulu bisa dalam ngomong ini. Turun bocok sampai Bukhari, sampai Muslim, untuk Budisah. Turun bocok saya bocok satu hadis itu sudah jalan dong. Saya ingin memperdagang ini buat Masya Allah. Sehingga ini semuanya alhamdulillah subhanaka la ilma lana illa ma'alamdana innaka antal alimul alim. Masya Allah. Tidak ada ilmu ini ya yang kita punya itu kecuali yang Tuhan Allah ajarkan kepada kita. Mohon mestinya anda kasih pulang. Hanya dengan simulan melalui siapa? Melalui guru. Semoga anak uang kulo tuh pinter. Iku sing terjadi, iku sungguh. Sifatnya ilmu menurut Imam Ar-Razi. Kalau orang itu punya ilmu, pestalanya ngomai. Sampai nisa buk dua ilmu, gaya lemper paling enak sakuril stani. Nah, anak ngomol-ngomol ibu, wah, nisa ngomongkan ini, ya lemper gak kaya wajewi. Seseorang yang Allah karuniakan ilmu bisa apa? Mengajarkan tafsir Al-Quran, maka orang itu juga ada potensi untuk sombong. Nek ngaji tafsir Al-Quran yang jelas sampai sekarang, oh ya, ini sama air selengkap dan sifatnya ilmu itu yang muncul pertama kali itu adalah kibir, sombong. Nah kalau kita bisa neker kesombongan ini, maka muncul sifat ilmu yang kedua kata Imam Ar-Razi. Apa sifat yang kedua? Takjub. Takjub kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala yang luas. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi merasa bahwa tidak ada apa-apanya. Kisah di dalam Al-Qur'an yang Allah kisahkan dalam surat Al-Kahfi itu diawali ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam ditanya oleh salah seorang laki-laki dari Bani Israel, ya Musa, man a'lam min Bani Israel, ya Musa, siapa orang yang paling pandai di antara orang-orang Bani Israel? Qala Musa, ana a'lam. Aku adalah orang yang paling pandai di kalangan dari Israel, ditegur oleh Allah Nabi Musa. Musa, di dunia ini ada orang yang lebih pintar dari kamu? Ada orang yang lebih pintar dari kamu dan ilmunya itu cuma sedikit, sedikit. Dan aku berikan satu tetes saja air dari air di samudra itu, ya. Dan orang itu lebih pintar dibandingkan kamu. Nabi Musa taubat kepada Allah dan taubatnya diterima. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan laki-laki yang dikatakan oleh Allah lebih yang lebih pintar dari dirinya. Lah itulah pencarian Nabi Musa dengan kepada Nabi Nabi itu yang Allah pisahkan dalam surat Al-Kahfi. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh bertakjub semakin orang itu diberikan tambahan ilmu oleh Allah, ya, maka orang itu akan semakin merasa bodoh. Maka Imam Hanafi mengatakan seperti ini, ketika anakku meninggal yang tersiah kepada ibu putri, karena aku sedang kehilangan seorang putra. Tetapi kalau sehari mulai terbit matahari sampai malam hari ilmu bukan nambah, tidak ada satupun orang yang tersiah kepada Tuhan. Sampai kira-kira ya sedino gak nambah apalan Tuhan, ya. Jadi sampai perlu ditasiahi. Gak nambah apalan hadis, gak nambah ilmu agama. Jadi kita ini layak ditasiahi. Masya Allah, beruntunglah kalau punya anak saat ini di pesantren yang setiap hari ngaji, ya, ngaji fikih, ngaji hadis, ngaji Quran oleh guru-gurunya, ustaz-ustaznya masing-masing. Wahai Allah, berarti ilmunya setiap hari nambah. Lah kita ini ngaji setiap minggu bisa, ono sing seminggu bisa, ono manis kita bukan bisa, nurung manusia itu harus kakean. Nah, gak apa-apa dari yang dimakani kerakunan. Dimakani kerakunan. Nah, ini aja lah. Saya rasa ini mulai lestari ini mestinya di tengah, gak sedikit di belakang. Kira-kira nek wong sak konten iki sing Islam gelem nang masjid kabeh kira-kira berapa orang? Lama kan? Tapi bukti apa? Ya mulai kau sedih pahit tuh. Kamu yang aja itu wajib tuh bantu air. Rasulullah da'ahil Allah keluar setahun di Mekah, nih berdarah, dicaci maki, dihina, dilempar batu, bahkan akan dibunuh. Ya, kemudian pindah ke Madinah dalam proses hijrah yang kita ketahui 10 tahun di Madinah pun menghadapi orang Yahudi. Berpuluh-puluh kali Rasulullah itu menghadapi perang. Lalu 4 tahun perang Badar, tahun ketiga perang Uhud, kemudian perang yang kecil-kecil itu banyak. Nah, seperti itu hanya mengajak da'a ila Allah hatta yashhadu, ya, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Sampai manusia itu kemudian bersaksi bahwa hanya itu. Nah, persoalan ngomongin kelem gak kelem itu bukan urusan kita, gak apa dewe, gak dirublas. Ngejak ngaji dong, mau ngejak ngaji ya. Ya, orang ngaji itu juga kok minggu. Nah, minggu bisa. Lu jadwal lu sono. Insya Allah ya, insya Allah ya. Cuma itu gak teko. Mending-mending orang minggu bisa. Gak teko mana. Nah, bapaknya insya Allah, insya Allah toh. Insya Allah 5 kali, insya Allah jenengan rumah leh. Kali jangan-jangan, gak pake. Bernak satu. Sebab Rasulullah tidak pernah kemudian merasa jengah ketika mengajar, ketika mendakwakan, sampai kemudian bela-belain satu orang. Kata beliau wafat, orang itu kemudian belum masuk Islam. Baru beberapa hari setelah beliau wafat itu masuk Islam. Siapa? Seorang pengemis di Madinah. Ketika 3 hari Rasulullah itu sudah wafat, Sayyidina Abu Bakar ini datang kepada Aisyah. Aisyah itu putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada putrinya ini, ya Aisyah, apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah selama ini belum aku lakukan. Lalu pertanyaannya begitu, jawab Aisyah, wahai ayah, semua yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sudah panjenengan lakukan semuanya, hanya satu yang belum. Menurut pengetahuanmu, apa itu? Setiap pagi pada subuh Rasulullah itu selalu berziarah ke makam Baqi. Itulah kebiasaan setiap hari Rasulullah. Di makam Baqi Rasulullah mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlal Baqi. Adakum matu'amuna wa dan ma'ajaruna wa inna insya'Allah bikum lahikun. Allah maghfir li ahlil Baqi il gharqa. Ini doa Rasulullah pada orang-orang yang dimakamkan di pemakaman Baqi. Lah habis dari makam Baqi itu Rasulullah bawa segelas susu, sepotong roti, perginya ke pasarnya orang Yahudi, yaitu pasar Bani Qoh. Ya, di tengah pasar itu ada pengemis buta tua orang Yahudi. Ya, buta tua orang Yahudi yang menaringkan. Rasulullah kemudian meminumkan susu yang dibawa dan menuangkan roti yang dia bawa. Itu dikatakan Aisyah. Ternyata besok paginya Abu Bakar ini nonton pagi-pagi tiba-tiba ke pasar goleki pengemis buta Yahudi yang sudah tua itu. Baru di hadapannya kemudian Abu Bakar dibentak, konan diturun dino kabrini, ya. Konan diturun dino kabrini. Jalin aku kurung kabar Nabi sing toko Mekah itu sing Medina ini, yo saya harus mati. Aku kebiyen gak seneng karo Nabi. Gak seneng karo Nabi. Nah aku iso delok kak buta kalau ini terus aku nom. Kalau tak kono pedangku tak gorok bunuhnya Nabi sing jenenge Muhammad. Ibu jamaah, Rasulullah memberikan contoh itu dengan membawa roti dan susu dikata-katai seperti itu tapi tetap disuapkan. Ya, terus mau nih bentino pak? Nek aku itu bisa delok, wis tak pesuwen mau Muhammad Nabi untuk menolak ini. Yo, siapa kau mau nih Islam dulu? Bakal tak delek kau itu. Mau nih kau kayak cuma roti. Kira-kira nih sampai nih sampai kapan? Tak boleh silam sunyi. Nah setelah itu Abu Bakar yang terkenal penyabar itu sempat mengeluarkan pedangnya dari sarung. Abu Bakar sangat sabar sampai kalau ingat Rasulullah kemudian disarungkan lagi. Kemudian mulailah roti itu disuapkan ke mulutnya si pengemis buta yang orang Yahudi. Baru masuk satu suapan. Kau jujur kau nganam biasai kau. Sudah kau. Lu koro kau. Kau nganam biasai kau nek dulangan roti. Iku gak langsung di dulano. Itu diapano? Ya dikunyah si kampur kau ibu nih. Baru di dulano nang aku. Kau ngerti kau? Ibu campur roti ku. Akhirnya roti ini ku udah dipetong rosok. Kau aslinya kau. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar kemudian cerita, wong emes, wong Yahudi, wong Yesuwek, wong Sejutan Sejulang awakmu petino roti, ngecukai awakmu susu, wong petino itu ya itu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketika mendengarkan perkataan Sayyidina Abu Bakar ini, pengemis itu langsung tersyukur, sujud dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dalam situ lupa. Hanya satu, beliau sudah wafat hari yang ketiga beliau. Subhanallah. Artinya itu kan 13 13. Itulah Rasulullah. Kata Rasulullah tahu Irinya jenazah orang Yahudi Rasulullah takdim sebelahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini orangnya lah keras kan? Sehingga dapat julukan Al-Faruq. Ya Rasulullah, kenapa kau takdir kepada mereka? Zalikal janazah minal yahud. itu jenazahnya orang Yahudi. Umar, aku itu gak menghormati ya Yahudi nih, aku itu menghormati menungso nih. Coba di Mekah yang mengusir Rasulullah siapa? Pamannya sendiri Abu Lahab. Sehingga Allah abadikan, Allah abadikan Abu Lahab ini dalam satu surat. Istrinya Abu Lahab itu setiap pagi bu senengane nyahapan luru kayu si motor ini, ringnya dijebui. Ketika Rasulullah sudah masuk kamar, duri ini ditabur dari pintu depan rumah Rasulullah sampai Masjidil Haram. Berdino hamala terhadap fiji diha hamilu. Nah, ada tetangga yang suka membuang sampah itu di depan pintu rumahnya Rasulullah. Lumurnya tuh esok Rasulullah lagi, kata orang sampah di Joko, dia dibalik lo, kamu sampai kira-kira ya orang sampah lagi. Karena Rasulullah tetap menganggap itu, kalau Abu Jahal itu belum diberikan hidayah Allah, maka Rasulullah berharap adalah anaknya cucunya. Makanya kemudian ketika di Taif oleh Bani Saqif, beliau itu dikuyok-kuyok, dikeler di Taif dakwah bersama dengan putra angkatnya Zaid bin Harith, sampai dilempari batu berkilo-kilometer, ya kan? Berdarah-darah tumit beliau, luka sehingga mengucurkan darah sepanjang jalan itu. Kemudian malaikat yang mengapit kota Mekah, yang menjaga gunung, malaikat Jabal mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, mintalah jauh kepada Rabbmu, apakah perlu dua gunung yang mengapit Mekah ini aku angkat dan aku timpakan kepada penduduk Taif? Siapa Rasulullah? Allahumma hdiqawmi fa'innahum da'ya'amun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka itu belum mengetahui lah akhirnya dakwah titik kalau gambar ini motong kan mana usaha masjid mustahil motong kan nggak cocok bagi kau motong ya kan sekarang matikan 14 ribu. Nah, ternyata dari Abu Jahal pun muncul harapan Rasulullah dengan doa Allah di kaumni fa'innahum layakamun, minta diberikan hidayah kaumnya ini. Putranya Abu Jahal itu namanya Ikrimah, dari kalangan sahabat itu adalah mufasir. Kala Ikrimah, kalau panjang dengan baca kita tafsir, kala Ikrimah fahuwa ibni Abu Jahal. Beda. Makanya Rasulullah tidak membalasnya, tapi mendoakannya. Apa dirinya di musuh? Tangisuk awas tanimu kita nolong kita yang tidak punya wadah isu kita termacam musuh tidak pernah seperti itu. Karena apa? Hidayahnya itu punya Allah. Putrinya pamannya berarti sepupunya Rasulullah dari Abu Lahab masih ada Murrah. Murrah itu perempuan, tapi masuk sahabat yang sangat tekun loh. Ternyata ada putrinya. Masih ingat perang Uhud, seorang wanita yang mengutus seorang budak yang ahli memainkan tombak, yaitu Waksi. Waksi ini budak, wanita itu adalah Hindun. Hindun ini mengutus Waksi, kalau kamu bisa membunuh pamannya Muhammad, maka hadiahnya adalah merdeka. Buat akhirnya dalam perang Uhud, Sayyidina Hamzah ini memang gugur sebagai syuhada dan makamnya di lembah Uhud. Dan kalau kita umroh, kita haji insyaallah sejauh. Ya, walaupun sekarang masih belum boleh ke sana, tapi tata saya tetap doakan majelis ini mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah. Tidak lama lagi kita diberangkatkan oleh Allah ke Mekah Madinah. Amin Allahumma. Nah, akhirnya apa? Wahsy ini orang yang paling dibenci oleh sahabat, termasuk Rasulullah, karena meninggalnya Sayyidina Hamzah ini menjadi duka yang sangat luar biasa. Rasulullah sempat menangis. Sehingga ketika dalam kurun waktu tertentu si ini jalan sendirian menuju Madinah. Bayangkan orang yang dibenci oleh umat Islam saat Madinah melaku dewe menjeru kota Madinah. Oh, semua sahabat pada membuat barikade. Yang dituju adalah rumah Rasulullah. Ketika Rasulullah dipersilakan masuk, kemudian keluar-keluar mengatakan kepada beliau Aksi telah bersahadat dan telah menjadi saudara kita. Takbir, Allah, sahabat takbir. Kemudian apa yang terjadi? Dulu dibenci, sekarang masuk Islam, dan pada zaman Khalifah Amir Mu'minin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wasilah orang yang paling dicintai oleh umat Islam pada saat itu, karena wasilah yang membunuh Musailamah Al-Kadzab yang mengaku dirinya menjadi nabi. Tadinya dibenci, sekarang jadi paling dicintai. Tidak bisa benci itu terus-menerus seperti itu. Kenapa? Hidayah itu hak Allah untuk berikannya. Makanya kita harus minta kepada Allah dengan doa yang Rasulullah ajarkan, agar Allah itu tetap menambahkan hidayah, terus menetapkan, meneguhkan hati kita itu kepada agama ini. Yang qalbal qulub tsabbit qulubina ala din. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya teguhkanlah hati kami pada atau atas agamamu. Ini penting. Jadi ya, sekali lagi bahwa kalau memang kita diberikan oleh Allah atau dipilih oleh Allah jadi baik, ya katakanlah semua ini sadarlah bahwa itu semua karunia Allah. Kita nggak bisa apa-apa kalau tidak ditolong oleh Allah. Tetapi kalau Allah masih menguji kita dengan hal-hal yang tidak baik, sadarlah bahwa, ya kan, sadarlah bahwa kita ini memang belum dikehendaki oleh Allah, dan terus memohon kepada Allah untuk jadi baik walaupun tidak bisa-bisa. Itu masih yang bisa kita lakukan. Dan mudah-mudahan baik berikutnya adalah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ini terkait dengan ilmu, ya kan. Insyaallah teman 2 minggu lagi nanti kita bahas ini. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayah dan selalu tambah hidayah. Karena apa urutannya itu begini, Bapak Ibu. Saya suka mengurutkan antara hidayah. Kalau seseorang itu dipilih oleh Allah untuk diberikan hidayah, maka hidup orang itu pasti ditolong oleh Allah. Ya. Kalau seseorang itu dipilih oleh Allah untuk diberikan hidayah, maka orang itu dalam melakukan apa saja dalam hidupnya selalu ditolong oleh Allah. Kalau orang itu ditolong oleh Allah, maka hidupnya akan dijadikan oleh Allah sebagai hidup yang berkah. Rentetannya seperti itu. Jadi kita rumah tangga butuh hidayah Allah. Ya, butuh pertolongan Allah, butuh keberkahan dari Allah rumah tangga. Kita bekerja butuh petunjuk dari Allah, butuh hidayah dari Allah. Ketika mendidik anak kita butuh petunjuk dari Allah. Ya, sehingga menghadapi anak yang pintar, yang hafalannya itu nambah terus tak bagus, kita bisa menjadi tambah tawadhu sebagai ibunya atau sebagai bapaknya, ya, bukan semakin sebagai orang tua yang sombong dan memamerkannya kepada banyak orang gitu. Ya, tetapi ketika anak kita belum dikaruniai oleh Allah karunia dengan ilmu yang baik, maka kita pun tidak jadi marah-marah. Kondisi di pondok nomor apa, di pondok nomor apa, kondisi sekolah larang-larang, tak tambah pintar, tambah gobloknya, ya ampun. Penularan oleh remedi, remedi terus remedi, pegel mama. Tidak boleh itu, kenapa? Ya itu tadi kesadaran, la haula wala quwata illa billah. Hidayah, pertolongan, berkah. Insya Allah, kalau kita terus menerus mengetuk pintu hidayah, maka pertolongan Allah akan datang kepada kita, dan keberkahan hidup kita akan dikirim terus menerus oleh Allah hatta akhir Allah akhirkan hidup kita dengan akhir yang baik, husnul khatimah. Allahumma a'lam sawab maulaya salli wa sallim ta'iman abada habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turjat syafa'atuhu kulli awli minal awali ya Rabbi bil Mustafa maliman qasidana wa birlana ma'adha ya wasi'al karam ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin barjal muslimin Allahumma syaitan wa syaitan rahim Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha.